السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذين يعني يملكنا الله سبحانه وتعالى بوضع تصلاتك من رحمة الله سبحانه وتعالى سترى خصوصا تسجى صاحب الحاجة وانظمة ينطرح mengumpulkan kita pada malam hari ini, dikumpulkan dalam satu kegiatan, dalam menyambut sebuah kegiatan pula. Kita mengetahui bahwa besok insya Allah akan diselenggarakan di rumah ini juga suatu acara yang sangat sakral, mulia insya Allah, suatu akad nikah. Maka sekali lagi kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ikatan ukhuwah, dalam ikatan persaudaraan, dalam ikatan keislaman. Dan tidaklah kita duduk dalam majlis ini kecuali karena kita saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbahagialah orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wajabat mahabbati," sungguh telah pasti kecintaanku, kata Allah, "lil mutahabbina fiyya," bagi orang-orang yang saling cinta karenaku, "al mutajalisina fiyya," yang mereka bermajlis, duduk dalam satu acara, dalam sebuah kegiatan, juga karena aku, kata Allah, "al mutazawirina fiyya," mereka yang saling berziarah, saling mengunjungi, saling kuat menguatkan, juga karena aku, kata Allah, "al-mutabadilina fiyya," yang mereka sama-sama mencurahkan apa yang mampu mereka berikan kepada sesama mereka, saling membantu, saling memudahkan, juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, empat perkara yang jika dikerjakan karena Allah, jika didasari landasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang terlibat dalam kegiatan itu, ia pasti dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saling cinta, duduk bermajlis, saling berziarah, dan saling memberikan kemudahan di antara mereka, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas acara ini, dan juga kesyukuran kepada tuan rumah. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, penting untuk kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada umat manusia anugerah dan karunia yang besar. Dan di antara nikmat dan anugerah yang besar itu adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran. "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله بفرمان لقد من الله على المؤمنين. Sungguh Allah telah memberikan anugerah, karunia kepada orang-orang beriman. Ibba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pada mereka seorang rasul min anfusihim. Dari mereka sendiri. Dari golongan mereka. Bukan dari golongan jin. Bukan pula dari malaikat. Dan dari manusia biasa. Yang dia tulang dibalut daging, dibungkus dengan kulit, yamshi fil aswaq, berjalan di pasar, ya'kul ta'am, makan-makan seperti manusia. Ini rahmat kata Allah. Qad manna Allah 'ala al-mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yang rasul ini kata Allah, yatlu 'alaihim ayatihi. Mereka membacakan kepada orang-orang beriman itu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُزَكِّيهِمْ dan membersihkan hati mereka, mensucikan jiwa mereka, meluruskan amal-amal perbuatan mereka. تَزْكِيَهْ dengan keseluruhan maknanya. يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ dan mengajarkan kepada mereka Al-Quranul Karim, Al-Kitab dan Hikmah. Hikmah kata Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam kita. Al-hikmatu hiya sunnah. Hikmah adalah sunnah. Jadi Nabi ini yang Allah dengan mengutusnya merupakan nikmat yang besar bagi umat manusia. Ia membacakan ayat-ayat Allah, ia mensucikan hati manusia, membersihkan amal mereka, meluruskan amal mereka, dan juga mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada mereka. Subhanallah. Allah dalam ayat ini menyebutkan nikmat. Dan nikmat tentu saja wajib untuk kita syukuri. Wa ista'adana rabbukum la'in syakartum la'adilannakum. Wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Allah mempermaklumkan. La'in syakartum. Jika kalian bersyukur. La'adilannakum. Sungguh aku akan tambahkan kata Allah. Wala in kafartum, jika kalian ingkari nikmat itu, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku itu amatlah pedih. Jadi sekali lagi disebutkan nikmat agar kita bersyukur. Namun Allah yang Maha Pemurah menyebutkan kemudian nikmat itu bagaimana? Karena nikmat berlalu di hadapan kita, tapi banyak sekali yang kita lupa untuk syukuri. Kenapa? Karena kadang kita lalai, tidak waspada, gagal untuk menyadari bahwa itu adalah nikmat. Dalam hadis Sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, hadis yang insya Allah kita sudah kenal, sering kita dengarkan. Unduru ila man huwa dunakum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, huwa ajdaru alla tazkiru nikmatallahi alaikum. Lihatlah yang di bawah dalam perkara dunia. Lihatlah yang lebih sederhana dari kita. Jangan melihat orang yang lebih di atas. Kata Nabi, dia akan lebih mampu mengantar kalian untuk tidak meremehkan nikmat dan anugerah Allah atas kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa banyak nikmat lewat di hadapan kita, kita lupa untuk bersyukur. Kita sekali lagi gagal menyadari bahwa itu nikmat. Kenapa? Karena ketika nikmat kita rasakan, kita bandingkan dengan orang lain yang dapatkan nikmat menurut kita lebih baik dari itu. Itu dong saya begini. Kalau itu nikmat. Cobalah lihat, kata Nabi. Orang yang lebih rendah dari kita dalam nikmat itu. Kita pasti akan mensyukuri nikmat itu. Oh iya, ini rupanya nikmat. Saya diberikan anak cuma dua. Saya lihat anak orang, tidak ada dong. 15 tahun berkeluarga tidak punya anak. Weh, alhamdulillah. Kesyukuran ini. Ya? Maka demikianlah. Seseorang akan menyadari nikmat Dan dengan menyadari nikmat itu, ia pun bisa mensyukuri nikmat. Maka sekali lagi, Allah yang Maha Pemurah menyebutkan bahwa nikmat diutusnya Nabi itu nikmat yang besar, bahkan nikmat yang terbesar. Dan kemudian Allah yang Maha Bijaksana mengingatkan kita akan bagaimana ia menjadi nikmat. Agar kita bisa menyadari betul. Sebab kalau tidak, sekali lagi orang kadang tidak sadar dengan nikmat. Sudah ada Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala, dia masih mengharapkan ada Nabi baru. Karena itu sekarang muncul juga Nabi-Nabi baru. Tidak sadar bahwa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamun nabiyyin itu nikmat yang besar yang tidak ada bandingannya. Bayangkan di zaman Nabi, orang-orang Yahudi, mereka kalau berperkara ribut, gontok-gontokan bertengkar dengan orang-orang Aus dan Khazraj, perbiakan atau apa, mereka akan mengatakan, awas nanti kalau datang Nabi baru, Nabi yang terakhir, kita sikat kau. Mati mau. Tungguan bagian. Begitu mereka. Sesuai dengan apa mereka dapatkan dalam kitab Taurat, akan kedatangan Nabi yang terakhir yang dijaga Allah SWT, yang Allah akan berikan padanya kemenangan, yang dengannya kemudian akan tunduk semua umat kepada ajaran yang dibawanya. Maka mereka banggakan itu. Ya. Tapi kemudian ternyata bahwa yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Orang boleh saja berandai bahwa Pak baru tobat, ya, sembuh baru saya akan sholat. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa sakit kita nanti akan disembuhkan Allah? Bahkan banyak orang sehat malam harinya subuh ditemukan sudah meninggal. Jadi demikianlah, kita tidak bisa menebak usia kita, ya. Maka perhatikan baik-baik bagaimana orang Yahudi berandai-andai, berharap dan seterusnya. Namun kemudian ternyata justru orang-orang Aus dan Khazraj yang lebih dahulu masuk Islam. Subhanallah. Demikianlah hidayah tangan Allah Subhanahu wa Taala. Dan akhirnya mereka pun karena merasa telah kedahuluan, mereka pun tidak mau beriman, hasadan min indi anfusihim. Karena jengkel, dengki, dendam. Padahal mereka tahu tuh ini Nabi yang dijanjikan. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu sifat Nabi itu seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Siapa sih orang yang tidak kenal anaknya? Tapi begitulah. Ketika ternyata orang yang mereka biasanya tantang, orang yang biasa mereka ancam, awas kok kalau datang nanti nah, bosku, mati kok. Ternyata orang itu beriman kepada apa yang dianggapnya sebagai penyelamat. Maka dengan gengsinya mereka pun menolak. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah. Bahkan kalau begitu, perhatikan. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir itu merupakan anugerah yang besar dari Allah. Dan Allah dalam ayat ini menyebutkan bentuk nikmat itu bagaimana. Allah sebutkan, yatlu alaihim ayatihi. Nabi ini membacakan pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallah, bacakan ayat-ayat Allah. Ini perkara penting. Sekedar dibacanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala, ternyata ini mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Dalam surah Ali Imran, Allah berfirman menyebutkan tentang bagaimana orang-orang dari golongan ahli kitab dan yang lainnya senantiasa berusaha untuk menyeret kita ke dalam kesesatan karena kedengkian mereka tadi. Ya? Maka kemudian Allah mengingatkan, kaifa tafuruna billah? Bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah Subhanahu wa Taala? Wa antum tutla alaikum ayatuh wa fiikum rasuluh. Dan kalian dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala dan bersama kalian ada Rasul Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim. Maka Allah mengingatkan dalam ayat ini, bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah, terseret dalam kesesatan Kenapa kok kalian menyimpang? Padahal telah dibacakan pada kalian ayat-ayat Allah. Dan bersama kalian ada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan barang siapa berpegang teguh kepada Allah, kepada tali Allah, ia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata beliau, kalau begitu, bahwa mengikuti kitabullah, dibacakannya ayat-ayat Allah, dan kehadiran Rasulullah bersama para sahabat, ini merupakan dhamin, merupakan asim, penyelamat, pelindung, penjaga, dan jaminan bagi para sahabat, bahwa mereka tidak akan menyimpang dari jalan Allah, dan mereka akan senantiasa diberikan petunjuk kepada jalan Allah yang lurus itu. Subhanallah. Ini berarti dibacakannya ayat-ayat Allah subhanallah. Bagaimana lagi kalau dipelajari? Bagaimana lagi kalau digali dan dikaji? Kata Rasulullah, majtama kaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul segolongan orang seperti kita ini insyaallah. Fi baitin min buyutillah, di rumah, di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mengatakan ini berarti khusus untuk masjid. Karena masjid adalah rumah Allah dan surat tukang siyuyut adilam bantur tawir karakiasmu. Namun kan sebagian ulama, bahwa hadis ini umum mencakup setiap tempat yang diagungkan padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ardu ardullah. Bumi ini milik Allah. Alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Jadi bumi milik Allah. Kita semua milik Allah. Rumah kita semua milik Allah. Ini hanya dititipkan sama kita. Amanah bagi kita. Ya. Cuma secara khusus disebutkan masjid sebagai rumah Allah. Bahkan lebih khusus lagi Ka'bah disebut sebagai Baitullah. Karena disitulah diagungkan nama Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Tetapi, dimanapun disebut nama Allah, bahwa dia adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, semua majlis ilmu, di tempat yang disebutkannya ilmu, maka ada rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, Mas sama qawmun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah. Mereka berkumpul untuk membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mempelajari di antara mereka. Illa ghasyatuhumur rahmah. Melainkan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa nazarat alaihim sakinah. Dan akan turun pada mereka ketenangan. Wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan membanggakan mereka di sisi malaikat yang ada di sisinya. Jadi membacakan kitabullah. Dibacakannya kitabullah. Ya. Allah mengatakan ayat yang lain dalam surah Az-Zab. Wa kunna ma yutla fi buyutikunna min kitabillahi wal hikmah wal hikmah. Dan ingatlah wahai kaum wanita, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Itu sunnah kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi teruskan bagaimana dibacanya kitabullah subhanahu wa ta'ala itu sudah mendatangkan rahmat. Sudah mendatangkan ketenangan. Akan memberikan kebahagiaan dan merupakan penjagaan dan keselamatan subhanallah. Ya? Maka disebutkan dalam ayat tersebut bahwa Nabi membacakan kitabullah. Membacakan ayat-ayat wa yuzakkihim dan membersihkan jiwa, membersihkan hati, meluruskan amalan tazkiyah. Ya, dan tentu saja kalau disinggung namanya pembersihan, maka di sana berarti ada yang namanya pembongkaran. Ya, itu pasti tazkiyah. Seorang yang ingin membersihkan dirinya tidak cukup dia hanya siram-siram badan. Kan begitu? Ya, tidak cukup. Dia harus pula menggosok. Bahkan kalau ada nona-nona membandel, mohon maaf ini bukan noda membandel tadi, noda-noda membandel. Ya? Maka diperlukan sikat. Ya? Digosok. Ya kan? Kelas. Tapi tujuannya apa? Membersihkan. Maka inilah tazkiyah. Ya? Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang seorang tidaklah masuk ke dalam Islam kecuali dia mengucapkannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya? Ini berisi dua perkara, kata para ulama. Tahliyah wa tahliyah. Pembersihan diri dulu, baru kemudian dihiasi dengan tauhid. La ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Illallah. Kecuali Allah. Jadi kita harus mengakui tidak ada yang berhak disembah. Membersihkan semua sembahan itu. Dan ini berarti pembersihan. Kita kadang menyembah hawa nafsu kita. Bagaimana Allah? Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan sembahannya hawa nafsunya? Sa'udhu billah min dzalik. Kapan hawa nafsu menjadi sembahan? Jika ia diperturutkan dan ditinggalkan dengannya perintah Allah dan Rasulnya. Mari menyebutkan. Ta'isa abdul dirham. Ta'isa abdul dirham. Ta'isa abdul khamira. Ta'isa abdul khamisa. Celakalah penyembah uang emas. Celakalah penyembah uang perak. Celakalah abdul khamira yang menyembah tempat tidur yang empuk. Celakalah penyembah baju-baju supra yang mewah. Ini sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Bukan penyembah. Dan kita tidak pernah melihat orang sujud di hadapan uang emas dan perak. Apalagi uang kertas. Tidak pernah kita lihat. Tidak ada orang yang sujud pada kain sutra. Tidak ada. Tapi yang menunjukkan dia hamba. Kenapa? Ketika hatinya tergerak. Ketika hatinya tunduk. Hanya karena perkara itu. Ketika itulah seorang. Sadar atau tidak. Ia telah menghambakan dirinya di hadapan benda-benda tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lihatlah kalau begitu. Allah mengingatkan kepada kita. Ya. Bagaimana kita jangan menyembah hawa nafsu. Dan seorang sekali lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus membersihkan dirinya dulu dari segala bentuk sembahan selain Allah, baru dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tazkiyah. Karena itu kita semua mengetahui surah yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya dia diangkat sebagai Rasul. Surah apa itu? Al-Mudathir. Orang yang berkemul, berselimut. Ya? Jibril datang dengan surah Al-Alaq. Pertama kali dia sebagai seorang Nabi. Setelah itu kemudian wahyu terhenti beberapa lama. Sampai kemudian satu ketika Jibril datang. Bertemu dengan Nabi SAW ketika Nabi dalam perjalanan. Ketika di jalan. Dalam bentuk yang asli. Maka karena terkejut. Nabi SAW pulang ke rumahnya dan datang kepada istrinya minta untuk diselimuti. Tolong selimuti aku. Kemudian disampaikan kejadian yang menggentarkan jiwa yang dialami ketika itu. Maka ia pun dihibur oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid. Ya? Maka dalam kejadian itu kemudian kita dapatkan ayat yang turun adalah surah Al-Mudathir. Surah Allah. Qul ya ayyuhal mudathir. Qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut. Ya. Qum fa'andir. Berdirilah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur. Dan berhala jauhilah tinggalkanlah. Kotoran tinggalkanlah. Lihat, ini tugas pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Perintah untuk berdakwah. Kum fa'andir. Sebelumnya, perintah untuk mempelajari ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian berikutnya ketika datang bahas dakwah terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan bila sami'akum wahainari, kepada kerabat dekatmu yang terdekat. Maka apa yang beliau sampaikan kepada kaumnya ketika itu? Beliau sampaikan tentang perkara bahayanya syirik dan kewajiban untuk bertauhid. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mudathir, "Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rijla fahjur." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qum fa'anzir." Berdiri dan beri peringatan. "Wa rabbaka fakabbir." Rabbmu agungkan dulu. Kenapa disebutkan Rabb yang pertama? Karena di antara perkara yang jadi dasar yang kadang membuat kita takut untuk berdakwah, ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran, adanya sesuatu yang kita agungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal setinggi apapun manusia, sebesar apapun kedudukannya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu pasti. Berapa banyak orang yang terseret hanya karena mengagungkan selain Allah SWT, sadar maupun tidak. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, sahabat sadda, "Bariru bil amal, bersegeralah kalian beramal. Fitanan, fakhidain lain mudrim, belum datangnya fitnah yang akan datang seperti penggalan malam yang gelap." Dan kata Nabi menyebutkan bagaimana gelapnya fitnah itu, bagaimana besarnya ujian dan cobaan fitnah itu. "Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira." Seorang laki-laki pagi harinya masih beriman, masuk sore hari sudah kafir. "Wa yumsi mu'mina fa yusbihu kafira." Sore harinya dia beriman, pagi-pagi sudah kafir. Na'udhu billahi min dzalik. "Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Ia menjual agamanya karena sedikit dari penggalan dunia. Na'udhu billahi min dzalik. Subhanallah. Begitu cepatnya fitnah terjadi dan begitu mudahnya hati berbolak-balik. Tidak sampai 1-24 jam. Hanya disebutkan pagi sore. Pagi beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, paginya lagi sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Untuk cepatnya. Dan Nabi menyebutkan bahwa ia menjual agamanya karena dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka diingatkan Nabi ketika berdakwah. "Wa rabbaka fakabbir." Rabbmu agungkanlah. Dan ini yang perlu diingatkan. Bahwa ketika seorang menyampaikan dakwah, hendaknya dia mengingat bahwa Allah yang dia cari ridhonya, bukan manusia. Dan dia tidaklah menyampaikan ini kecuali karena apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di satu sisi pula kita ingatkan kepada orang-orang yang mungkin masih berat baginya menerima dakwah. Kadang terkejut akan apa yang disampaikan dari kebenaran. "Kami belum pernah dengar yang seperti ini. Ini kok lain sekali. Kenapa kan harus aneh-aneh?" Ketahuilah, tidaklah yang diinginkan oleh saudara kita kecuali kebaikan. Rasulullah ketika mengajak kepada tauhid dikatakan mengejek nenek moyang. Ketika beliau mengingatkan kewajiban untuk saling menghormati, mereka mengatakan, "Wah, Rasulullah ini sudah macam-macam." Demikianlah. Tapi sesungguhnya tidaklah yang diinginkan kecuali kebaikan. Tetapi memang waktu yang dilalui sudah begitu panjang, yang namanya kebiasaan sudah mendarah daging. Ketika kebenaran disampaikan, kadang terasa asing. Itulah sabda Nabi SAW, "Al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati." Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, "inda fasadi ummati," ketika rusaknya umatku, kata Nabi, "falahu ajru khamsina minkum," maka orang itu akan mendapatkan pahala 50 orang seperti kalian. Maka sahabat, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau dari kami. Jadi maksud hadis ini, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ketika masyarakat tidak mengenali sunnah itu, sudah merasa asing dengan sunnah itu, itu dah, dia beramal, ketika beramal, seperti beramal 50 amal 50 orang. Di antara mereka, kata Nabi, ini di antara kalian. Maka sahabat kaget, mereka bertanya, 50 orang itu apakah 50 orang di antara mereka? Saya beramal sesuatu, amalan, pahalanya seperti 50 orang di antara teman-teman saya. Begitu maksudnya. Atau di antara kami, 50 orang kami. Kita tahu bahwa sahabat, umat yang paling utama kan begitu ya. Amal mereka dan pahala amal mereka berlipat-lipat luar biasa. Ya kan? Itu pasti. Ya, kata Nabi, "Khairu nasi qarni," sebaik-baik manusia generasiku, para sahabat. Ya. Maka salah bertanya. Satu banding 50 itu, 50-nya itu teman-temannya mereka saja, atau seperti 50 kami? Kata Nabi, "Bal minkum," bahkan seperti 50 orang sahabat. Luar biasa. Tentunya kenapa? Karena amal kebaikan ketika dikerjakan di dalam para sahabat yang mendukung kebaikan itu banyak. Yang mendukung, yang membantu, ya kan gitu. Tapi ketika di akhir zaman, ketika berlalu masa, ketika sunnah mulai dilupakan, ketika syariat ditinggalkan, orang yang melaksanakan sunnah, orang yang mengamalkan syariat, yang banyak lawan dan musuhnya. Meskipun itu mungkin karena belum tahu. Tapi yang jelas sedikit yang menolong, sedikit yang membantu. Maka bebannya besar, pahalanya juga besar. Dalam hadis Nu'man bin Bashir, riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Inna iramil jaza ma iramil bala." Sesungguhnya balasan yang besar ada ketika cobaannya juga besar. Maka sekali lagi mohon maaf. Kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah diutus sebagai Nabi dan itu adalah nikmat. Dan nikmat itu akan terasa ketika kita mengetahui betul bahwa beliau ditugaskan untuk membacakan kitabullah. Yatlu alaihi ayati. Wayuzakkihim, dan membersihkan. Dan sekali lagi membersihkan berarti ada perombakan, ada perbaikan, ya, ada pelurusan. Itu namanya perbaikan. Kita ingat. Rasulullah di antara sifatnya adalah atau namanya Al-Bashir wan-Nadhir. Al-Bashir wan-Nadhir. Al-Bashir artinya pemberi kabar gembira. An-Nadhir artinya apa? Ini bukan kelompok yang ada di Goa An-Nadhir, ya, bukan. An-Nadhir adalah pemberi peringatan. Dan namanya peringatan, ya, namanya orang memperingatkan, kadang mengejutkan, kan gitu. Patah bangkai. Apa ya? Istilahnya seperti apa? Mengejutkan. Itulah nadara. Sya'nun nadara. Ya. Tapi demikianlah kebaikan itu. Ya. Dan demikianlah tugas Nabi. Bashiran wa nadira. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi. Wa sirajan munira. Maka perlu kita ingatkan. Dan yang terakhir. Yang terakhir adalah bahwa disebutkan di situ yaitu alin ayat itu jelasin wa yu'allimul kitab wasunnah, mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah itu sunnah. Nah, ini yang terakhir yang kita sampaikan dari nikmat diutusnya Rasulullah. Yang ingin sampaikan adalah bahwa menunjukkan kepada kita nikmat itu akan besar dan terasa dan kita mampu bersyukurinya manakala kita memperhatikan bahwa Rasulullah membacakan kitab Allah, membersihkan jiwa, meluruskan amalan, dan Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah yang menyelamatkan kita. Nah, mari kita masuk kepada topik yang menjadi tujuan kegiatan ini, insyaAllah. Itu wasiat-wasiat yang mengantar kepada jenjang pernikahan. Kita telah mengetahui tentang kedudukan Rasulullah. Kita pun mengetahui tentang agungnya pernikahan itu. Namun kadang kita kurang menyadari bahwa pernikahan itu di samping dia merupakan interaksi hubungan sosial, namun dia juga pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hubungan sosial tentu saja. Tetapi juga dia merupakan perkara yang berkaitan dengan ibadah. Kami itu selalu bersabda, "Taman meraqib an sunnati falaysa minni." Beliau merintahkan, "Tazawwaju," menikahlah kalian. Al-walud, al-walud, datang perintah, datang tuntunan, datang arahan-arahan. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan sekali lagi bukanlah sekedar memuaskan hawa nafsu, bukanlah sekedar mencari status. Karena kata orang sekarang juga pernikahan status. Tidak. Tapi pernikahan itu mulia di sisi Allah SWT. Karena dia diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya? Sejak Nabi Adam alaihissalam. Nenek moyang kita seluruhnya. Yang mulia Allah ciptakan Hawa sebagai pendamping hidupnya. Lalu setelah itu Allah sebutkan bagaimana keturunan yang banyak yang dilahirkan berikutnya. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Dan dari keduanya kemudian terlahirlah laki-laki dan wanita yang banyak. Ya. Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya kemudian anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki disyariatkanlah pernikahan. Ya, bukan kumpul kebo, tamandahan, bukan pula bentuk yang lain, tidak. Tapi pernikahan yang disyariatkan. Untuk mengikat suatu pernikahan itu dengan ikatan tanggung jawab. Ikatan kewajiban karena Allah Subhanahu. Kewajiban kepada sesama karena Allah Subhanahu. Jadi kalau begitu, kita lihat sekali lagi. Pernikahan ini juga ibadah. Karena itu kita dapatkan tuntunan pernikahan itu dalam buku-buku fikih, dalam kitab-kitab yang mengupas perkara-perkara agama dari A sampai Z. Istilahnya ensiklopedia hukum Islam. Kitab-kitab fikih dalam semua madhab kita akan dapatkan fikih munakahat, fikih pernikahan. Kenapa? Karena memang ada dimensi ibadah. Nah, kekeliruan sebahagian manusia ketika melihat itu adalah perkara yang sifatnya interaksi sosial, mereka membuang apa yang datang dari tuntunan Rasulullah dalam pernikahan. Mereka mengabaikan apa yang datang dalam ajaran-ajaran syariat dalam akad nikah dan perkawinan itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya, hanya sekedar raja sehari, ratu sehari. Besoknya sang ratu sudah jadi budak, ya, ditundukkan oleh suaminya dengan tanpa kasih sayang. Sebaliknya, yang suami pun menjadi Fir'aun. Ya, tidak puas raja sehari, maunya raja terus-terusan. Ya. Itu. Tapi kan terjadi sebaliknya juga. Yang jadi raja sehari menjadi budak seumur hidup. Kenapa? Tatkala ratunya tidak mau turun tahta. Nah, raja dan ratu kan satu hari. Besoknya pengen lupa kan, saya masih ratu kok. Maka sang raja jadi budaknya kemudian. Yang disebut Rasulullah. Ya? Ma ra'aytu min nakhri tudini adhabu li dhi rubbin rajul salih min kunna. Seorang laki-laki yang soleh, yang punya akal yang waras, bisa tekuk lutut di hadapan seorang wanita. Maka kalau begitu, untuk selamat dari perkara itu, apa jalan keluarnya? MOU, memorandum of understanding, harus ada persetujuan tanda tangan dulu, perjanjian lingkar jati atau perjanjian mali itu, tidak kan? Tidak. Apa itu? Syariat sang untuk mengatur itu. Allah tetapkan ada hak bagi istri, juga punya kewajiban. Ada hak suami, juga ada kewajiban. Di atas syariat. Dan aturan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling hebat sekalipun, bahkan ketua MK sekalipun, tidak akan mampu membuat aturan seperti itu. Kenapa? Karena yang membuat aturan ini, Allah sang pencipta. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Maka demikian pula, ini aturan ini berlaku, aturan ini disusun dan ditetapkan, bukan hanya berkaitan dengan untuk menjaga kelangsungan kehidupan suami istri, tidak. Tapi bahkan telah diatur, dibuat juklak petunjuk pelaksanaannya, telah disusun apa yang menjadi rambu-rambu dan kriterianya sebelum memasuki pernikahan itu. Maka Islam mensyariatkan yang namanya nazar. Nazar, melihat, mengenal wanita akan dinikahi. Ya. Nah, pedagang pun pasti lihat barang dulu, baru belikan dia. Ya. Apalagi ini bukan sembarang perdagangan. Tijaratan dan tabur. Perdagangan yang tidak akan rugi sama sekali. Jika kita bagus belinya. Memang kita inginkan wajah Allah. Tapi justru bisa juga perdagangannya akan rugi sepanjang hidup. Jika salah beli, niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka, kalau begitu, demikian pula nawar. Di satu sisi, kita dapatkan bahwa ketika seorang khidbah melamar, itu disyariatkan, karena juga sekarang banyak pernikahan tanpa melamar. Perempuan, kalau sudah diri, ya, sudah suka sama suka, jadi paling kalau begitu. Mau dipanyingkul kah? Atau di stadion kah? Atau di mana? Atur damai saja. Subhanallah. Islam mengatur aturan. Ada wali wanita. Didatangi kalau berani jantan, datang dong sama walinya gitu. Jangan main atur sendiri. Karena manusia kadang penuh kekurangan. Wanita apalagi bisa dibujuk rayu kan gitu. Maka ada wali, ada syarat wali dalam Islam, dalam pernikahan itu. Subhanallah. Setiap bagian dari fikih munakahat itu adalah bentuk penjagaan bagi wanita dan juga penjagaan bagi laki-laki. Bukan memberatkan, bukan menyusahkan. Yang cari susah justru manusia. Iya. Syariat memudahkan. Masa sih Allah yang telah berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ هَرَجٍ. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan. Allah yang telah berfirman, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah ingin bagi kalian kemudahan dan Allah tidak ingin bagi kalian kesulitan. Masa Allah yang berfirman seperti ini akan menyusahkan? Tidak kan? Allah yang Rasulullah yang bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Basyiru wa la tunassiru, berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Subhanallah. Inna hadad dina yusru, agama ini kata Nabi mudah. Wa la yushadda hadad dinu ahadun, hadad dina ahadun illa ghalabah, illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang mempersulit-sulit agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Subhanallah. Jadi kalau begitu syariatnya mudah. Ya, yang mempersulit siapa? Manusia. Allah ingin kemudahan. Rasulullah ingin kemudahan. Kalau begitu, apakah syariat Islam itu sulit? Tidak. Apakah sunnah Rasulullah itu sulit? Tidak. Yang sulit ini kita. Sulit diatur. Ya. Maunya sulit. Emang sulit nih. Ya. Maksudnya sulit. Ya. Terbaik sulit kehidupan ini. Padahal Allah memberikan kemudahan. Ya. kebahagiaan kita yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu apa yang membahagiakannya, maka butuh tuntunan dan arahan Subhanallah. Maka kalau begitu, fikih munakat begitu indah dalam Islam. Namun, pernah kita mempelajari lebih dalam? Pernah kita mengkaji lebih dalam? Dan mohon maaf di sini, waktu kita untuk mempelajari fikih munakat dalam malam ini saya kira tidak cukup. Ya. Maka kita akan mencoba menyinggung pernak-pernik Islam. Bagaimana bagian-bagian yang indah dari Islam dalam perikat Islam itu. Yang semoga sedikit itu tadi memberikan tuntunan dan arahan kepada kita untuk mempelajari yang lebih banyak. Semoga dengan tampaknya keindahan yang sedikit itu, kita pun mampu untuk mensyukuri keindahan Islam yang begitu besar. Dan semoga dengan yang sedikit itu, kita bisa bersemangat untuk melaksanakannya. Dan kita pun dimudahkan untuk mengamalkan yang lebih banyak dari keindahan Islam itu. Insya Allah. Ya? Maka, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Islam memudahkan pernikahan di posisi, namun juga mengikat pernikahan itu dengan ikatan yang kuat. Jangan salah paham bahwa ikatan itu kok sepertinya mengiliskan, tidak. Ya. Kita banyak terpaku dengan yang sifatnya seremonial. Yang penting wah, harusnya begini. Aturannya begini dulu. Nanti setelah itu begini. Tidak boleh begini kalau tidak begitu. Begini, begini, begini lagi begitu. Banyak. Semakin banyak, semakin bagus. Ini keliru. Akhirnya orang pun lebih terpaku pada seremonialnya, sementara hakikatnya diabaikan. Intinya rapuh. Dasarnya goyah. Karena itu, mudah untuk terjadi raja dan ratu semalam, besoknya perang Iran-Irak. Raja dan ratu semalam, besoknya preman pasar. Iya. Film melayang, ceng-ceng-ceng-ceng. Golok keluar, tung-tung-tung-tung. Meriah pernikahannya. Ketika cerainya diam-diam. Ya, besoknya ganti lagi pasangan. Ya, yang dilihat hanya seremonialnya. Tidak dilihat pada hakikat dari pernikahan itu. Bagaimana kita menjaga kebersamaan kita dalam ikatan pernikahan itu. Tidak hanya suami menjaga istrinya. Istrinya dua pihak saling menjaga. Ya. Bayangkan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 80 hari sebelum wafatnya, ketika beliau hadir dalam hajatul wada, haji penghadisan, ya, kebetulan para jemaah haji sudah pulang. Mudah-mudahan mereka dapatkan haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan selamat tiba di tanah air. Amin. Dalam maukis yang begitu luas, di hadapan masyarakat Islam yang begitu banyak, dan waktu ketika hajatul wada, ya, para sahabat sudah berhaji sebelumnya. Tapi ketika hajatul wada, orang berbondong-bondong keluar kemarin. Bahwa hadir haji. Wah, ini haji akbar. Haji akbar. Keluar. Dari berbagai pelosok. Keluar ketemu. Sambil ikut bersama Rasulullah. Ya Allah. Nah, bayangkan. Orang yang begitu banyak ketika itu. Beliau menyampaikan khutbah. Menyampaikan nasihat. Peringatan. Tahukah kita di antara khutbahnya? Ternyata khutbah tentang pernikahan. Bayangkan. Ibadah haji ini. Ya. Di padang Arafah ini. Di maukis yang begitu banyak. Dia sampaikan ceramah yang intinya tentang menghargai pernikahan. Kata beliau, "Istausu bin Nisa'i khairah." Aku berwasiat kepada kalian kaum laki-laki untuk mempergauli wanita dengan baik. Innakum akhadtumuhunna bi amanillah wa ahlaltum furujahunna bi kalimatillah, karena kalian telah mengambil mereka bi amanillah, dengan perlindungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ini menjadi pengingat. Bahwa seorang ketika dia berakad nikah, ketika ia mengatakan, qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, bukanlah ia berjanji kepada penghulu atau PPN atau wali. Bukan. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innakum akhadtumuhunna bi'amalillah. Dengan perjanjian dari Allah ini. Wasahlalkum furujahunna bi'kalimatillah. Dan lebih parahnya lagi, hadis kharusnya ini. Kalian menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Maka laki-laki yang menghinakan istrinya, meremehkan wanita, jangan sampai ia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia menghalalkan farji wanita, ia menghalalkan dengan kalimat Allah. Rasul pun menyebutkan tentang orang yang paling besar adatnya di akhirat nanti. Tiga golongan. Ya? Disebutkan tentang orang yang isbal. Ya? Kemudian di antara yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis itu, kata beliau, ya, man ja'ala Allah bida'atahu. Orang yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi, orang yang besar siksanya di akhirat nanti, man ja'ala Allah bida'atahu. Orang yang menjadikan Allah sebagai barang perdagangannya. Jadi apa maksudnya? Artinya dalam kata kasarnya, ia memperjualbelikan Allah. Man ja'ala Allah bida'atahu. Barang dagangannya itu apa? Allah yang perjualbelikan. Subhanallah. Ini bahaya kan? Kata nanti. Kenapa bentuknya? La yabi'u wa la yashtari illa bilhilfi. Ia tidak membeli, tidak menjual, kecuali dengan sumpah. Ya, bagus ya barangnya ini. Ya. Wallahi. Oh iya. Mana ya? Jangan-jangan terlalu tinggi. Ini apa? Begitu mananya. Wallahi. Demi Allah. Membeli, menjual semua pakai Allah. Wallahi. Bersumpah. Supaya orang mau beli. Begitu. Pakai wallahi. Supaya laku perdagangan ini. Apa kata tadi? Ini orang yang memperjualbelikan Allah. Padahal orang itu hanya bersumpah loh. Tapi sumpah itu kan besar. La taj'alullah urdatan li'aymanikum, kata Allah. Jangan kalian menjadikan Allah sebagai bahan untuk sumpah kalian. Sebentar-sebentar, wallah. Akhirnya, karena dia tidak mau, dia pasang saja supaya dipercaya, wallahi. Akhirnya orang, weh, apa tong itu. Kalau dia bersumpah, dia mau percaya lagi. Yang diri mereka artinya apa? Allah. Begitu tadi orang berdagang, membeli dengan sumpah, dianggap disamakan orang yang memperjualbelikan Allah. Karena meremehkan sudah. Bagaimana dengan orang yang tadi menghalalkan farji wanita dengan kalimat? Berarti dia tidak boleh meremehkan. Bukan berarti tidak boleh berpisah dalam Islam. Ada, tapi ada juga kriterianya, ada syarat dan ketentuan berlaku, kan begitu. Ya, jadi ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya, dan semua itu datang dengan kesempurnaan, karena datang dari Allah yang Maha sempurna. Ya, nah kalau begitu kita contohkan misalnya, di antara bentuk-bentuk pernikahan, ya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dalam Musannafnya, kalau datang melamar, bagaimana sih cara beliau melamar? Beliau jika datang melamar, beliau datang ke rumah wali wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hajat, saya punya hajat, ya, melamarkan orang, ya. Si fulan ini ingin melamar anak bapak, ya. In qubila, jika diterima, alhamdulillah. Wa illa, jika tidak, masya Allah. Iya. Jika diterima, alhamdulillah, kan kita datang untuk ini. Ya, kalau belum ditolak ya masya Allah. Sesuai kehendak Allah ya mungkin. Sesuai kehendak Allah. Mau diapa lagi? Ya. Umar bin Khattab padahal beliau khalifah ketiga itu. Ya. Orang nomor satu dia ini. Ya, ini satunya kalau sekarang ini. Ya. Jadi kalau mengalah begitu juga. Jadi bukan kewen memaksa ya. Harus kok ya terima. Ya. Tapi ya, namanya wanita dia berhak untuk melihat siapa yang berhak lama. Ya. Betul sabda Nabi. Jika ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluqahu fadawriju. Jika datang orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Wa lam taf'alu, jika tidak dikerjakan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'azim, akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang panjang yang besar. Betul kalau akhlaknya. Tapi ingat, wanita pun punya hak untuk memilih. Namun mereka dituntut oleh wali karena itu ada izin walinya. Lihat ya. Nah, maka umumnya kapal datang lama. Ucapan yang indah. Jika diterima, alhamdulillah. Dan ini yang maksud tujuan kita. Kan demi tujuan boleh begitu. Kalau pun ditolak, ya kan betul Allah, masya Allah. Itu sudah kebal Allah. Sebab Allah. Tidak ada di acara begini, acara begitu. Ya, mudah. Ringan. Demikianlah. Datang seorang laki-laki. Asalnya begini. Rasul kan berkhutbah. Ya. Jadi yang lain. Ya. Rasul kan berkhutbah. Kita semimbar ketika itu. Datanglah di antara yang dengar khutbah seorang wanita. Yang dia ingin menikah. Dan tentu saja. Idolanya adalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. IDOLA. Idolanya adalah Rasulullah. Dan itu adalah insya Allah idola kita semua. Maka ia pun menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahi aku. Maka Rasulullah melihat tasawwawan nadara ilaiha. Belum lihat dan teliti wanita ini. Kemudian dia menunggu. Artinya, sang orang mau menikah, disyariatkan untuk melihat siapa yang akan dia kawin di tadi. Kenapa? Ya? Nah ini disyariatkan. Ya? Bahkan Rasulullah melaksanakan. Jadi bertemu. Maksudnya. Bertemunya laki-laki dengan wanita akan menikah tersebut. Ya? Islam tidak melarang. Siapa bilang bahwa dalam Islam itu kalau kita menikah, kalau orang seperti dia itu memang, itu pokoknya kita harus lempar batu, jatuh di mana batunya, itu yang kita kawini. Jatuh di got, kawin di got. Kita harus kenal yang kita nikahi kan gitu. Karena kita tidak hanya hidup sehari semalam. Kita ingin hidup bersama dia sepanjang hayat di kandung badan. Ya. Jadi ada namanya nazar. Tapi tidak juga berlebihan. Ada orang yang nazar, oh kalau gitu pacaran saja lebih enak lagi. Lebih kenal. Biar terasa mantap katanya. Ya, mantap, mantap, mantap. Akhirnya, kebablasan. Ya, maka Islam. Melamar dalam Islam. Hibah. Lamaran. Ketika telah diterima, itu bukan penghalalan. Ya. Banyak orang sudah halalkan sebelum nikah. Ya. Seremonial saja pernikahannya. Halalnya. Sudah 10 tahun yang lalu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini tidak boleh yang seperti ini. Jadi khidbah baru proses. Kalaupun terjadi apa yang dikehendaki Allah yang qadarullah wa syaa ta'ala. Ya? Kalau begitu, lihatlah. Datang kemudian bentuk khidbah. Rasulullah kemudian mengizinkan nada. Maka ketika Rasulullah melihat kepada yang tersebut, dia tidak memiliki hasrat untuk menikahinya. Boleh menundukkan pandangan, maka berilah seorang laki-laki yang lain. Ya Rasulullah, zawijni. Ya Rasulullah, nikahkanlah aku, zawijniha, nikahkan aku dengannya. Lihat? Simpel mudah. Maka Rasulullah mengingatkan, karena yang namanya nikah harus ada mahar. Kata beliau, indahkah syait? Kamu punya sesuatu sebagai maharnya? Alhamdulillah, ya Rasulullah. Ma'in di syait. Saya tidak punya sesuatu. Tapi saya mau menikah. Untuk menjaga keselamatan. Maka nanti, Al-Tamis walau khawatir min hadih. Kalau begitu,